diakhiri majelis ini. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di sini. Mengapa musibah sering kali menimpa negeri-negeri muslimin? Dan kenapa tidak ditimpakan di negeri-negeri yang jelas-jelas kafir? Anggapan yang seperti ini, anggapan yang salah. Musibah ketika terjadi tidak pandang bulu. Dan musibah itu tidak terjadi hanya di negeri-negeri kaum muslimin saja. Banyak musibah terjadi di negara-negara kafir. Musibah yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin ini adalah sebagai bentuk peringatan. Seperti apa yang telah kita sampaikan. Sedangkan musibah yang menimpa di negeri-negeri kafir, maka itu bentuk azab. Bentuk azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Bahwa seperti itulah kesudahan dan akibat dari pelanggaran berupa kekufuran yang dilakukan terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, di Solo, di dekat kota ini, kalau malam satu suro ada tradisi mengarak kerbau dan sampai kotorannya diambil secara rebutan. Bagaimana sebaiknya kita berusaha menghentikannya? Nah, lakukan sebatas apa yang kita mampu. Menyampaikan secara umum tentang perbuatan-perbuatan atau tradisi-tradisi yang berbau syirik. Sampaikan soal kemudharatan, kemanfaatan, di mana dua hal tersebut tidak ada yang menguasainya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampaikan pula secara umum bahwa segala sesuatu itu tidak dapat memberi mudharat, tidak juga dapat memberi manfaat dengan sendirinya. Semua kembali atas kuasa Allah Azza wa Jalla. Ketika kita meyakini dalam sesuatu ada kemanfaatan atau bisa menimbulkan kemudharatan, maka kita telah jatuh kepada kesyirikan terhadap Allah Azza wa Jalla. Sampaikan peringatan ini kepada orang-orang yang mampu untuk kita bisa berikan. Kita sampaikan. Nah, kemudian juga tidak lupa untuk kita terus berdoa agar kaum muslimin khususnya dijauhkan dari segala macam keburukan, perbuatan-perbuatan syirik. Nah, kemudian ditanyakan tentang ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau hingga akhir ayat. Apakah dari ayat ini dipahami bahwasanya tidak mungkin bagi Allah untuk menimpakan musibah atau bencana secara merata kepada penduduk negeri yang beriman dan bertakwa? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menimpakan bencana musibah, bisa jadi itu terjadi hanya di sebagian negeri saja dan tidak terjadi di sebagian yang lainnya. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dahulu memohon kepada Allah agar umat ini tidak dibinasakan oleh paceklik yang berkepanjangan. Jadi musibah yang terjadi karena itu bentuknya sebagai peringatan, takhwif, itu bisa saja menimpa kepada sebagian penduduk negeri dan tidak menimpa sebagian yang lainnya. Nah. Namun sekali lagi ketika musibah itu datang, maka siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tertimpa musibah tersebut akan tertimpa tanpa melihat apakah di dalamnya ada orang-orang yang soleh atau tidak. Nah, untuk kemudian nanti dibangkitkan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kemudian ditanyakan juga di sini, meskipun tidak ada kaitan dengan pembahasan, tolong jelaskan keutamaan dan pentingnya merapatkan shaf. Pertama, merapatkan shaf adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan merapatkan shaf masuk dalam bagian kesempurnaan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar jangan sampai membiarkan ada celah. Beliau mengatakan suddul khalal, tutup celah. Sawwu shufufakum, rapatkan barisan salat. Dengan meluruskan, merapatkan saf akan membantu kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan sesuatu melainkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita, membawa kebaikan untuk kita. Apa sebab dan hikmah adanya gempa di zaman Umar bin Khattab padahal masih banyak para sahabat yang masih hidup? Nah. Ketika musibah itu secara khusus Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang soleh, maka tujuan utamanya adalah dalam rangka mengangkat kedudukan mereka. Para anbiya, mereka mendapatkan musibah. Ditimpa musibah. Diberi ujian, diberi cobaan. Dalam keadaan jelas para anbiya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka merasakan musibah, ujian, cobaan, itu sesungguhnya dalam rangka mengangkat kedudukan mereka. Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan mereka kepada tingkatan sabar yang paling sempurna. Ya. Nah. Bagaimana cara agar bisa selalu istiqomah dan mudah menjauhi maksiat dan mudah menjalankan perintah Allah? Salah satu caranya adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Jangan pernah jauh dari orang-orang soleh dan lingkungan yang soleh, yang baik. Karena pengaruhnya sangat kuat lingkungan tersebut dalam membentuk karakter dan pribadi kita. Sekali lagi, jangan jauh dari lingkungan yang baik dan selalu dekat bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang soleh itu adalah orang-orang yang akan selalu ngajak kita kepada kebaikan. Dengan melihatnya saja akan mengingatkan kita kepada Allah. Ya. Membuat kita sadar. Tinggal di sisi orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah. wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabarkan dirimu untuk selalu bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah, bil ghadati wal 'ashyi, petang hari, di waktu pagi hari, sore hari. Ada sebagian orang atau kelompok mengatakan bahwa Indonesia tidak akan merdeka jika tidak memiliki sikap radikal. Para pejuang kita dikatakan radikal oleh penjajah. Jadi jangan takut dikatakan radikal. La ilaha illallah. Radikal itu adalah kekerasan tanpa aturan. Ya. Dilihat dari segi makna saja sudah mengandung sesuatu yang negatif. Makanya Islam bukanlah agama yang mengajarkan radikalisme. Ya. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam menjadi tersebar karena rahmat lil alamin. Islam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena ajaran-ajarannya. Ya. Membawa nilai-nilai yang positif. Ya. Islam itu adalah agama yang samhah. Penuh toleransi. Toleransi dalam makna yang sesungguhnya. Bukan toleransi dalam makna yang meluas. Melegalkan dan membiarkan segala macam kemungkaran. Tidak. Islam itu adalah agama yang mengajarkan bahwa yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum musyrikin, para sahabat memerangi kaum musyrikin. Itu memerangi kemungkaran. Dan apa yang dilakukan beliau bukanlah tindakan yang radikal. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk melakukan hal itu. Ya. Jahidil kufar wal munafikin. Perangi orang-orang kafir. Perangi orang-orang munafik. Dari satu sisi peperangan itu memang mengandung sesuatu yang bersifat kekerasan. Tetapi ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masuk dalam kategori radikal. Sebab radikal itu adalah tindakan kekerasan yang tak beraturan, ya. Tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Dan kata radikal ketika disebutkan itu selalu konotasinya negatif. Tidak positif. Sehingga kalimat radikal tidak boleh digunakan. Dan jangan bangga kalau dikatakan bahwa kita radikal. Kita harus menghindar dari kata-kata yang seperti ini. Karena Islam bukanlah agama radikal. Nah, Islam tidak mengajarkan kekerasan. Dalam perang pun yang ada unsur kekerasannya, tetap ada etikanya, ada adabnya. Para wanita tidak boleh dibunuh. Anak-anak tidak boleh diperangi. Tidak boleh mencincang. Nah, ada aturan mainnya sedemikian rupa dalam peperangan. Yang itu mengandung unsur apa? Kekerasan. Ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama radikal. Bisakah jelaskan kepada kami siapa Ustaz Abdul Somad? Saya tidak pernah tahu siapa Ustaz Abdul Somad dan tidak perlu bagi kita untuk tahu siapa Ustaz Abdul Somad. Kalau dia bukan salafi, bukan ahlu sunnah, ya untuk apa kita tahu? Ya. Bagaimana membantah pemahaman bahwa kalau bencana itu terkait dosa, tentunya negeri kufar yang banyak perbuatan dosanya atau kemaksiatannya lebih berhak mendapatkan bencana daripada negeri kita. Ya memang mereka sudah mendapatkan bencana itu kok. Ya. Bencana itu tidak hanya terjadi di negeri kaum muslimin, tapi juga menimpa negeri-negeri kufar. Ya. Kita tidak boleh menutup mata. Bagi kita kaum muslimin, ketika ada bencana, ketika ada musibah, maka kewajiban kita adalah sadar. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul bahwa bencana tidak selalu terjadi sebabkan karena dosa. Musibah pun demikian. Seperti yang tadi saya sampaikan, musibah, bencana menimpa para anbiya. Ya. Tapi ketika Allah menimpakan bencana tersebut kepada orang-orang yang saleh, kepada orang-orang yang baik, kepada wali-wali Allah, maka tujuan utamanya adalah dalam rangka mengangkat kedudukan mereka. Adapun kepada selain itu, maka ini bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sadar. Dan khusus untuk orang-orang kafir, memang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pun sudah menegaskan bahwa Allah akan berikan tangguh kepada mereka. Qul tamatta'u qalilan. Katakan kepada mereka, tamatta'u qalilan, silakan kalian bersenang-senang barang sejenak. Allah kemudian mengatakan bahwa kami, kata Allah, akan menyeret mereka nanti pada waktunya kepada azab yang pedih. Nah, adanya sebuah negeri yang notabene di dalamnya orang-orang kafir, pelaku maksiat, kemudian nampak aman-aman saja, ini tidak kemudian dijadikan sebagai alibi bahwa musibah yang terjadi itu bukan karena dosa, buktinya ada ini. Tidak. Ya. Alibi yang dikemukakan seperti tadi hanyalah alibi yang muncul dari orang-orang yang memang tidak yakin. Atau muncul dari orang-orang yang memang keislamannya dipertanyakan. Seperti orang-orang liberal. Kalau tidak salah ini juga mirip ya, pernyataan yang disampaikan oleh Ulil Absar Abdallah, kan begitu ya. Orang yang hendak menanamkan keraguan-raguan di tengah-tengah kaum muslimin. Terus kalau seandainya diyakini bahwa musibah itu terjadi bukan karena dosa, apakah kemudian dosa akan dibiarkan begitu saja? Orang-orang happy, senang melakukan dosa? Sementara dalam Al-Quran tidak ada satu bencana pun yang terjadi, tidak ada satu musibah pun yang terjadi, melainkan disebabkan karena ulah keburukan, kerusakan yang dilakukan manusia. Persoalannya percaya enggak terhadap Al-Quran? Ya. Apa hukum mendoakan kejelekan untuk seorang muslim karena dizalimi? Memang boleh bagi kita ya, ketika mendapatkan tindakan yang zalim, semena-mena, yang sudah sampai pada tahap paling tinggi ya, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan balasan kepada orang yang melakukannya dengan balasan yang setimpal. Tetapi juga Kalau kita lebih memilih untuk memberi maaf, maka ini juga hal yang baik. Khudil afwa, kata Allah, khudil afwa, beri maaf. Ini juga hal yang baik. Dengan harapan agar orang yang diberi maaf itu sadar dari kezaliman yang dilakukannya. Nah, dan sudah sering saya ulangi bahwa tidak mesti kejelekan itu selalu dibalas dengan kejelekan. Kadangkala kejelekan itu akan terhenti ketika kita balas dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Cegahlah keburukan itu dengan cara yang paling baik. Nah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum mendorongmu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sportif, tindakan-tindakan yang tidak adil. Maka berlaku adillah, karena sesungguhnya keadilan itu akan mendekatkan diri kepada ketakwaan. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu